Nangis nopo, walau sang mulai.

pas aku kelangan kowe ngancani mongso sepimu nuruti opo karepmu nyatane hatimu tutunggu aku. Gedene rasa tresno sajrone atiku nggo sliramu yen ku sing ati karepke sane sing dipingini durung sempat duweni pun kon ngiklaske. wajah tresno iki culos mengganggu seliramu. Mung cukup tak tenake muka umep bahagia bebraya karo sing liyane. Wis cukup bosan ngene wae, ora usah perlu diteruske, kowe wis karo liyane, mending aku sing ngalah, senajan aku wis terus atine. Sepurane doa ku larani, kudu langsung saben wangi kelingan esem lan kuyumu nanging kabeh kuwi mung kenangan saiki wayahe laleke kowe yen kelingan kowe ra iso hatiku.